Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggal ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana, pada dirimu. Sayang tinggal sayang, kasihmu. Oh, marah.